Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya, kenikmatannya kepada kita sekalian. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah, kita masih pada hadis yang kedua. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengisahkan tentang pertemuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salam yang datang dalam bentuk wujud manusia, ya, dalam rangka untuk mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum perkara agama. Datang sebagai seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita sebutkan beberapa penggalan hadis ini. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irtala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Fa'asnada rukbataihi la rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidai. Ya, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba nampak muncul seseorang, ya, yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya, ya. Namun tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Lalu kemudian dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sambil kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya tentang Islam dengan rukun-rukun Islam. Yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menafsirkan Islam dengan amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak, ya. Syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus shalah, ya, dua kalimat syahadat, demikian pula menegakkan salat, kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima haji ke Baitullah apabila mampu menuju ke sana. Kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sadaqta. Ya, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran. Ya, dia bertanya, dia juga membenarkan. Yang insyaallah pembahasan tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam ini akan dibahas pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pada hadis yang ketiga, hadis yang berikutnya. Kemudian dia kembali bertanya, beliau kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, tentang al-iman. Fa akhbirni anil iman. Beritakan kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam tersebut, ya, dengan arkanul iman, rukun-rukun iman, ya. Beliau menjawab tentang iman tersebut dengan rukun-rukun iman. Telah kita sebutkan bahwa pembahasan ini telah disebutkan secara rinci oleh Al-Ustaz Abdul Haq Hafizahullah Ta'ala, sehingga kita merujuk pada pembahasan beliau. Perlu diketahui ma'asyiral ikhwah jazakumullah, atau kita mengingat kembali bahwa al-Islam wal-Iman, lafad Islam demikian pula lafad Iman, minal alfab, termasuk lafad-lafad yang kata para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, ya, termasuk lafaz-lafaz yang kalau berkumpul, keduanya itu berkumpul ya di satu tempat, disebutkan secara bersamaan, maka memiliki arti yang berbeda. Namun kalau disebutkan secara terpisah ya, maka mengandung makna yang sama ya. Artinya Islam dan iman, demikian pula lafaz-lafaz yang lainnya seperti albiru wattaqwa ya, albiru wattaqwa. Demikian pula al-faqir wal miskin ya, fakir dan miskin. Ini termasuk lafaz-lafaz yang apabila disebutkan kedua-duanya, lafaz al-Islam dan iman dalam satu pembahasan, ataukah disebutkan albiru wattaqwa dalam satu pembahasan, demikian pula al-faqir wal miskin dalam satu pembahasan, maka memiliki makna yang berbeda ya, antara masing-masing dari dua kata tersebut. Memiliki makna yang berbeda antara ya, dua, masing-masing dari dua kata tersebut. Namun ketika salah satunya saja yang disebutkan, maka mencakup makna yang lainnya. Dalam artian seperti iman dan Islam, apabila disebutkan lafaz Islam, maka terkandung padanya iman. Demikian pula apabila disebutkan lafaz iman, maka terkandung di dalamnya al-Islam. Dan itu banyak ya, seperti dalam ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai, yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-Islam. Ya, adalah al-Islam. Terkandung dalam Islam yang dimaksud adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa saja yang terkait dengannya ya, dari rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman ya, demikian pula dalam permasalahan akidah-akidah yang lainnya, terkandung dalam apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sehingga pembahasan iman terkandung termasuk bagian dari Islam. Permasalahan akidah, aqaid, akidah-akidah ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, atau bahkan yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, termasuk pula dalam makna al-Islam yang disebutkan dalam ayat ini, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-Islam. Demikian pula sebaliknya, ketika yang disebutkan itu iman saja, maka terkandung padanya juga adalah al-Islam ya, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh ya, barang siapa yang mengkufuri keimanan, maka sungguh telah batal amalan-amalannya ya, telah batal amalan-amalannya. Terkandung di dalamnya yaitu Islam ya. Naam, oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan tentang pembatal-pembatal keimanan tersebut dengan ungkapan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam ya, disebutkan padanya beberapa akidah-akidah atau berapa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan ya, yang menyebabkan keimanan seseorang itu batal dan menyebabkan dia keluar dari Islam ya, menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, menunjukkan bahwa ya keimanan itu masuk Islam, amalan-amalan zahir itu termasuk dalam lafaz iman dalam ayat ini, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang mengkufuri keimanan, maka sungguh telah batal amalan-amalannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha ma'al mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kaum mukminin, memberikan pertolongan kepada mereka kaum mukminin ya, termasuk dalam ungkapan al-mu'minun dalam ayat ini yaitu al-muslimun, yakni mereka beriman yaitu kaum muslimin ya, kaum muslimin. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah ya, menunjukkan bahwa lafaz iman terkandung padanya lafaz Islam, makna Islam ketika disebutkan secara bersendiri ya, wa may yaqtul mu'minan wa ma kana lil mu'min ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tanpa sengaja, khata'an ya, karena salah, karena keliru ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaknya dia membebaskan seorang budak mukminah, yakni yang dimaksud adalah budak muslimah ya budak seorang muslim, budak muslim, ya seorang muslim yang statusnya sebagai seorang budak. Ini ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah, ya sehingga makna iman terkandung pula dalamnya Islam. Demikian pula hadis yang masyhur, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika menyebutkan tentang iman, ya ketika beliau menyebutkan tentang iman, al-iman bid'un wa situna syu'bah, bahwa iman itu adalah 60 cabang lebih, ya iman memiliki 60 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, maka yang tertinggi dari keimanan tersebut ucapan la ilaha illallah. Padahal ucapan ini amalan zahir, ya ucapkan, ucapan yang diucapkan amalan zahir, dan amalan zahir setelah dia sebagaimana yang telah disebutkan adalah Islam. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, maka yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa'adnaha imatatul adha anit tariq, dan yang terendah adalah menyingkirkan duri, ya gangguan dari jalan, ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu, ya rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Dari sini Nabi SAW menjelaskan tentang iman dengan tiga amalan, ya amalan lisan dan amalan anggota badan, demikian pula yang ketiga amalan hati, ya amalan hati. Kata Rasul SAW ketika beliau menyebutkan iman, al-iman bidun wa syituna syu'bah, fa'alaha yang tertinggi adalah qawlu la ilaha illallah, al-qawlu bil lisan, ya al-qawl bil lisan. Kemudian ya wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling terendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan, menyingkirkan gangguan ya dari jalanan. Wa wal haya'u syubatun wal haya' syubatun minal imin iman, dan rasa malu yakni amalan hati yaitu termasuk bagian dari keimanan. Dari sini menegaskan keyakinan ahli sunnati wal jamaah ketika mereka mendefinisikan iman sebagaimana yang kita telah sebutkan, iman al-qawlu bil lisan wal i'tiqadu bil qalb atau bil janan, ya wal amalu bil arkan, bahwa keimanan, iman yang dimaksud dengan iman adalah ucapan dengan lisan, ya ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan yang diamalkan oleh anggota badan, ya amalan yang diamalkan oleh anggota badan. Nah, ya telah disebutkan yazidu bitha'ah wa yanqusu bil ma'siyah, di mana iman itu bertambah dengan ketaatan, yakni semakin bertambah ketaatan semakin tinggi dan naik imannya, ya wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Yakni ketika seorang melakukan kemaksiatan maka iman itu berkurang dan terus berkurang ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut, bahkan bisa sampai habis, ya bahkan bisa sampai menyebabkan keimanannya itu habis, ya. Nah, oleh karena itu sepakat para ulama, ya dari al-madzhabul arba', ya dari imam-imam madhab yang empat dan yang lainnya, mereka sepakat menetapkan atau membahas dalam pembahasan-pembahasan fikih ahkamur riddah, ya hukum-hukum seorang yang murtad, yang keluar dari Islam, dan mereka menyebutkan beberapa amalan-amalan ataukah ucapan-ucapan ataukah i'tiqad, keyakinan-keyakinan, ya yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam, menunjukkan bahwa keislaman dan keimanan yang dimiliki oleh seseorang ketika berkurang dengan kemaksiatan yang diperbuat itu terkadang bisa sampai habis, bisa sampai menghilangkan dan menghabiskan keimanannya ketika dia mengamalkan amalan-amalan yang merupakan pembatal-pembatal keislaman, ya, yang merupakan pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan. Ya, ini menyelisihi atau membantah pendapat Murji'ah yang mereka menganggap ya bahwa keimanan itu tetap sama, tidak akan berkurang, ya, dari apa yang telah dia yakini. Artinya sempurna, seorang pelaku maksiat itu sama keimanannya dengan keimanan malaikat, kata mereka. Dan ini tentunya batil, ya, ini tentunya kebatilan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, yang menjelaskan bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang, dan bahkan bisa sampai hilang keislaman dan keimanan seseorang dengan kemaksiatan yang dia perbuat, ya. fala ta'tadiru qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, qul, katakanlah, apakah terhadap Allah Subhanahu wa taala, apakah terhadap ayat-ayatnya, apakah terhadap rasulnya, kalian menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan, bahan cemoohan, ya, bahan senda gurau. La ta'tadiru, jangan kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika dia mencela, ketika seseorang itu mencela Allah Subhanahu wa taala atau mencela ayat-ayat Allah atau mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya dia seorang muslim, ketika dia melakukannya dalam kondisi dia tahu hukumnya, ya, dan memahami tentangnya, maka menyebabkan keislaman dan keimanannya itu batal dan dia telah kufur keluar dari Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir sesudah keimanan kalian. Ini ma'asyiral ikhwa azan wa zakumullah, ketika lafaz iman dan lafaz Islam itu disebutkan secara tersendiri, artinya masing-masing mengandung makna yang lainnya. Islam ketika disebutkan secara tersendiri mengandung makna iman, demikian pula lafaz iman ketika disebutkan tersendiri mengandung padanya makna Islam, ya, makna Islam. Namun ketika disebutkan secara bersamaan seperti dalam hadis ini, Nabi SAW ditanya tentang Islam, kemudian beliau SAW ditanya tentang iman, maka beliau menjawab dengan makna yang berbeda. Adapun Islam yang dimaksud adalah amalan-amalan zahir, ya. Naam, amalan-amalan zahir, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimash shalah al-hadis, ya. Beliau menyebutkan dengan arkanul iman, dukun-dukun iman. Dan perlu diketahui di sini ma'asyiral ikhwa azani wa jazakumullah, bahwa yang dimaksud dengan lafaz Islam atau makna Islam yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan berarti makna Islam yang bersendiri dengan makna iman secara menyeluruh. Artinya Islam ini sama berbeda sama sekali dengan iman, ya, yang disebutkan, ya, pada kalimat yang berikutnya. Namun yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam yang juga disertakan padanya keimanan walaupun sedikit. Keimanan yang membenarkan Islamnya, ya, keimanan yang membenarkan Islamnya. Artinya walaupun sedikit ada sifat iman yang ada pada dirinya. Sehingga jangan kita menyangka bahwa lafaz Islam yang disebutkan, ya, pada hadis ini itu Islam secara tersendiri. Ya, ini hanya menyangkut masalah-masalah, ya, naam, amalan-amalan zahir yang tidak ada keimanan padanya. Tapi harus dan mesti ada keimanan walaupun sedikit yang membenarkan keislaman yang dia miliki. Artinya kalau hanya sekedar mengucapkan amalan-amalan zahir tanpa ada keimanan, ya, tanpa ada membenarkan dalam hatinya dan keimanan tentang apa yang dia ucapkan atau apa yang dia amalkan, maka akan masuk padanya orang-orang munafik, karena mereka mengamalkan amalan-amalan yang zahir namun mereka menyimpan dan menyembunyikan kekufuran serta pengingkaran, ya, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sehingga lafaz Islam yang dimaksud, ya, dalam pembahasan ini dalam makna yang pertama atau makna secara tersendiri adalah lafaz Islam yang juga terkandung padanya sedikit, ya, bagian dari keimanan yang membenarkan keislaman keimanannya tersebut, ya, yang membenarkan keislamannya tersebut, ya, adalah keimanan yang membenarkan Islamnya. Baik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika orang-orang Arab, qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab, ya, Badui, mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amanna, kami telah beriman, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum, ya. Ketika orang-orang Arab mereka mengatakan amanna, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami telah beriman, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul lam tu'minu. Katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka lam tu'minu, kalian belumlah beriman, ya, walakin qulu aslamna, ya, akan tetapi ucapkanlah aslamna, yakni kami telah Islam, kami telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti ketika mereka mengucapkan aslamna, kami telah berislam, menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada keimanan pada diri mereka. Tapi bahkan mereka telah beriman, mereka percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimani terhadap apa yang beliau bawa. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada Arab tersebut dengan ucapan katakanlah bahwa kami telah Islam, walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah, ya, bahwa kami ini telah Islam, telah masuk Islam sebagai kaum muslimin, yakni agar mereka, na'am, jangan sampai mereka mengaku ataukah menyatakan bahwa mereka telah berada pada puncak keimanan, ya, namun dikatakan kepada mereka bahwa kalian sampai pada tingkatan Islam. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Perhatikan ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan lamma, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan iman itu belumlah masuk, ya, pada hati-hati kalian, ya, walamma yadkhulil iman fi qulubikum, dan iman itu belumlah masuk kepada hati-hati kalian, diungkapkan dengan kata atau dengan huruf lamma. Dan lamma ini huruf penafian yang mengisyaratkan, yang memberikan kesan bahwa sesuatu yang dinafikan itu akan dilakukan dan akan terjadi. Yakni kalian belum beriman sekarang, namun kalian akan beriman ketika kalian istiqamah di atas Islam kalian. Ya, ketika kalian istiqamah dan terus mengamalkan amalan-amalan Islam, maka keimanan itu akan masuk kepada kalian. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan ketika keimanan itu belumlah masuk pada hati-hati kalian, yakni akan masuk keimanan tersebut. Ini perbedaan antara lamma dengan lam secara bahasa. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah, tentang al-iman, ya, tentang al-iman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya tentang al-ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Maka beritakan kepadaku tentang ihsan. Telah kita sebutkan makna ihsan, huwal itqan wal ikmal, yaitu menyempurnakan, ya, memutkinkan, menyempurnakan. Dan secara syar'i terbagi menjadi dua, ada ihsan ilal khalqi dan ada ihsan fi ibadatillah. Ya, ihsan terhadap makhluk, yaitu badalul khair wa isalil naf'i lil ghair, menyampaikan dan memberikan kebaikan serta manfaat kepada yang lainnya, apakah kepada sesama manusia atau bahkan kepada hewan, ya, kepada binatang. Ini ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan itu kepada segala sesuatu, yang insyaallah akan dibahas pada tempatnya pada hadis-hadis berikutnya. Ya, kemudian ihsan juga yang kedua adalah ihsan fi ibadatillah, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu an-nushu fil ibadah, yaitu tashihul ibadah wa takmiluha, ya, membenarkan ibadah dan mensahihkannya, ya, membenarkan ibadah tersebut. Dan ini terjadi ketika seorang mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah dan mutaba'atul rasul, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah kadar yang wajib, kadar yang mesti harus dipenuhi minimalnya, ya, pada ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, harus ikhlas padanya dan harus mencontoh apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan yang wajib. Ada kadar yang mustahab, ya, yang disebutkan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha kaannaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, bahwa engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Di sini ada dua derajat atau dua martabat, ya. Derajat yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena cinta, ya, karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena musyahadah, ya, seolah-olah ingin, ya, dia beribadah kepada Allah ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya. Naam. Ini tingkatan yang pertama, yaitu lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam anta'budallaha kaannaka tara. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Yani engkau ingin cepat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kecintaannya. Dan ini tingkatan yang tertinggi daripada tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ma'al khauf, dikarenakan rasa takut, ya, dikarenakan muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan perintah-perintah Allah, demikian pula meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Khani bidin azan wa zakumullah, para ahli ilmi mereka mengatakan hubungan, ya, antara iman, Islam dengan iman, demikian pula ihsan. Telah kita sebutkan iman dan Islam memiliki hubungan yang erat. Apabila tersendiri, masing-masing disebutkan secara bersendiri, maka mencakup makna yang lainnya. Adapun kalau disebutkan secara bersamaan, maka Islam mencakup amalan-amalan yang zahir, apa, dan iman, ya, mencakup amalan-amalan yang i'tiqad, ya, amalan-amalan keyakinan terhadap perkara-perkara yang gaib. Ini keimanan, ya, keimanan ketika disebutkan bersamaan dengan keislaman. Adapun yang dimaksud dengan ihsan, adalah itqan. Itqanul Islam wa itqanu al-iman. Menyempurnakan keislaman dan menyempurnakan keimanan, ya, dan ini derajat yang tertinggi, ya, derajat yang tertinggi. Yang pertama adalah Islam, ya, apabila dia terus istiqamah di atas keislamannya, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang terkait dengannya, maka dia naik menjadi seorang mukmin, ya. Dan ketika dia bagus, dia ihsan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, serta ihsan dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia naik menjadi tingkatan seorang yang muhsin, ya, seorang yang muhsin, yang baik, yang melakukan ihsan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatannya para nabi, apa, yang enam, para nabi alaihi salatu wasalam dipuji dengannya, ya, tingkatan para nabi, yang para nabi dipuji dengannya. Bukan berarti seorang manusia tidak mendapatkan tingkatan seperti ini, namun Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi alaihi salatu wasalam ketika mereka mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ihsan, ya. Dan setiap orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan sebagaimana telah kita sebutkan, maka mereka berada pada tingkatan ini, muhsin. Innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang ihsan. Allah Subhanahu wa taala banyak memuji para nabi, ya, ketika menyebutkan tentang Nuh alaihi salatu wasalam, ya, tentang Musa alaihi salatu wasalam, Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya, menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang muhsinin, ya. Nam wa inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat ihsan. Khani bidin azani wa zakumullah. Kemudian setelah menyebutkan tiga tingkatan maratibuddin tersebut, maka Jibril alaihi salatu wasalam yang ketika itu datang dalam bentuk rupa sebagai seorang manusia, ya, di antara hikmahnya agar kemudian manusia tidak lari darinya, ya, karena manusia, para ulama mereka menyebutkan, tidak mampu untuk melihat wujud malaikat itu dalam bentuk asli, ya, sehingga mereka datang kepada manusia dalam wujud, ya, sebagai seorang manusia, ya. Demikian mayoritasnya dalam ketika para malaikat itu mendatangi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, kata para ulama, malaikat ini tidak datang kepada manusia dalam bentuk wujud aslinya kecuali ketika malaikat itu datang dalam rangka untuk mencabut nyawa manusia tersebut atau dalam rangka hendak menimpakan azab kepada mereka. ya, dalam rangka menimpakan azab kepada mereka atau hendak mencabut nyawa mereka, ya. Dan ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula di antaranya ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Maka beritakanlah kepada padaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Khani bidin azan wa zakumullah, as-sa'ah, hari kiamat. Apabila disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud dengan hari kiamat itu salah satu dari dua hal, ya. Artinya as-sa'ah ketika disebutkan secara mutlak memiliki dua makna, ya. Memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah mautun nasi inda nafkhi, ya. Meninggalnya manusia ketika ditiupkannya as-sur, ya. Ditiupkannya as-sur, ya, trompet, ya, sebagian menyebutkan sangkakala. Nah, ya, ini ma'asyiral ikhwa azan wa zakumullah, ya, maka itulah as-sa'ah, itulah hari kiamat ketika manusia seluruhnya mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat meniup trompetnya, ya, meniup as-sur, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursa'ah yaqul innama 'ilmu 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang as-sa'ah ini, ya, nam, maka beliau menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'alama minas-sa'il, tidaklah yang bertanya itu lebih tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya, ya. As-sa'ah yang dimaksud di sini adalah tegaknya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afwan, kita sebutkan ayat tadi, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kapankah hari kiamat, kapankah hari kiamat, yakni kapankah, ya, tegaknya hari kiamat ketika manusia ini seluruhnya diwafatkan, ketika bumi ini seluruhnya dihancurkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmunya itu hanyalah ada di sisi Rabbku, di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yujalliha liwaqtiha illa hu, tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali hanya Dia semata, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan as-sa'ah adalah qiyamun nasi hina yub'atsun, dibangkitkannya manusia, ya, ketika ditiupkan kembali pada tiupan yang berikutnya oleh malaikat tersebut, lalu manusia mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat meninggalnya mereka, ya, dari tempat-tempat mereka dikuburkan, dari tempat-tempat mereka dikuburkan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang hal ini, annaru yu'rad, menyebutkan tentang keadaan Firaun dan bala tentaranya yang meninggal bersamanya, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab, ya. Dan neraka, api neraka itu ditampakkan, dihadapkan kepada mereka pada pagi dan petangnya, yakni pada barzakh, alam barzakh, ya. Sekarang ini semua yang meninggal, ya, dari kalangan manusia, ya, mereka semuanya itu berada dalam alam barzakh, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan Firaun, maka neraka dihadapkan dan dibentangkan kepadanya setiap pagi dan petangnya. Dan nanti wa yauma taqumus sa'ah, nanti pada saat tegaknya hari kiamat, as-sa'ah, yakni yang dimaksud adalah ketika manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab, Allah akan memerintahkan kepada para malaikatnya, masukkanlah Firaun dan bala tentaranya, pengikutnya, kepada azab yang mengerikan, azab yang keras, ya, azab yang pedih. Ini ma'asyiral ikhwah azan jazakumullah menunjukkan kepada kita bahwa as-sa'ah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika makhluk semua ini dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sa'ah, fa'akhbirni anis sa'ah, maka beritakan kepadaku tentang kapankah hari kiamat, yakni kapankah manusia ini seluruhnya mereka diwafatkan, ya, hancurnya bumi ini. Demikian pula tanda semua yang terjadi ketika hari tersebut. Maka Nabi SAW beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id. Tidaklah yang bertanya itu lebih tahu dari yang tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Yang ditanya itu tidak tahu, demikian pula yang bertanya tidak mengetahui tentangnya. Ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kapankah tegaknya hari kiamat sebagaimana yang disebutkan beberapa ayat-ayatnya. Maka kemudian Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kembali tentang tanda-tandanya. Ya, fa akhbirni an amaratiha. Khani fi din azan wa zakumullah. Sebelum kita menyebutkan tentang hal itu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk petunjuk, termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk apa yang diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau ditanya tentang hari kiamat, maka beliau biasanya atau beliau menyebutkan salah satu dari dua hal. Beliau menyebutkan atau menjawab pertanyaan tersebut salah satu dari dua hal. Yang pertama, ada kalanya beliau menyebutkan menjawab pertanyaan yang seorang yang bertanya tentang hari kiamat tersebut dengan menyebutkan sebagian tanda-tanda hari kiamat. Ya, dengan menyebutkan sebagian tanda-tanda hari kiamat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata saah dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, mata saah, kapankah hari kiamat? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dhi'atil amanah, ketika amanah itu telah diterlantarkan, ya, ketika amanah telah disia-siakan, fantadhiris saah, maka tunggulah hari kiamat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ditanya, famata kaifa idha'atuha, maka bagaimana diterlantarkan amanah tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah, apabila satu perkara itu telah diberikan, dilimpahkan kepada selain ahlinya, maka tegaklah, maka tunggulah, maka nantikanlah tegaknya hari kiamat. Ya, ini Nabi SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, maka beliau menyebutkan sebagian tanda-tandanya. Idza dhi'atil amanatu fantadhiris saah, apabila telah disia-siakan amanah itu, maka tunggulah hari kiamat. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapankah tegaknya hari kiamat, maka beliau membimbing kepada si petanya tentang sesuatu yang jauh lebih penting dan jauh lebih dia butuhkan, ya. Yang jauh lebih dia butuhkan dan jauh lebih penting dari sekedar hanya mengetahui kapankah tegaknya hari kiamat. Seperti dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata saah, kapankah hari kiamat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada si penanya tadi, ma a'dattalaha, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut. Ini ma'asyiral ikhwa azan yazakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing si penanya, ya, bukan perkara yang penting engkau bertanya tentang kapankah tegaknya hari kiamat, tapi perkara yang lebih penting dari itu, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat tersebut. Apa yang telah engkau persiapkan, apa yang engkau bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tegaknya hari kiamat tersebut. Maka ketika laki-laki ini ditanya tentang hari kiamat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian maka laki-laki tersebut kemudian menjawab ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma a'dattu syai' illa anni ahabbullah wa rasulah. Saya tidak menyiapkan atau saya tidak mempersiapkan segala sesuatu yang penting, ya, tetapi hanya saya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, lihat, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud dengan cinta di sini adalah bukan sekedar ucapan pengakuan cinta, akan tetapi al mahabbatu ma'al a'mal, ya, cinta yang disertai dengan amalan, ya. Artinya bukan berarti bahwa laki-laki ini hanya cukup mencintai Allah dan Rasulnya, lalu kemudian sudah. Akan tetapi yang beliau maksud radhiyallahu laki-laki tersebut, bahwa ya bahwa yang dimaksud sahabat tersebut, bahwa beliau tidak menyiapkan sesuatu yang beliau anggap besar, ya, yang beliau anggap sesuatu yang besar, namun beliau tetap mengamalkan amalan-amalan Islam. Hanya saja yang beliau anggap besar adalah kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan sekedar pengakuan, namun kecintaan disertai dengan amalan, ya, disertai dengan amalan. Karena bukti kecintaan seseorang adalah dengan mengamalkan apa yang diperintahkan atau yang diinginkan oleh yang dicintai tersebut, ya. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh seorang penyair, sebuah yang dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Ya. Kalau kecintaanmu itu jujur dan benar, maka niscaya engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai, ya. Seorang yang mencintai itu akan taat kepada yang dia cintai, ya, mentaatinya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, sebagai ujian bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. 6 yaitu untuk kemudian mereka taat atau mengikuti kepada apa yang dicontohkan atau apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tentang tanda-tandanya, fa akhbirni an amaratiha, maka beritakanlah kepadaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tandanya. Tentang tanda-tanda yang maksud dengan al-amarat, yakni al-alamat, tanda-tanda, al-ashrat, tanda-tanda, ya, tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menyebutkan sebagian tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat ini, masyaallah ikhwan wa jazakumullah, para ahli ilmi mereka menyebutkan, ya, membagi, ya, ada yang membagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kubra dan tanda-tanda sugra, ya, alamatun sugra wa alamatun kubra, tanda-tanda kecil, tanda-tanda hari kiamat yang kecil, dan tanda-tanda hari kiamat yang besar, ya, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sebagian para ahlul ilmi mereka menyebutkan bahwa pemisah antara tanda-tanda yang kecil dengan tanda-tanda yang besar adalah khurujud dajjal, ya, keluarnya dajjal, yakni apa-apa yang sesudah keluarnya dajjal, ya, itu merupakan tanda-tanda besar, dan apa-apa atau tanda-tanda sebelum keluarnya dajjal itu adalah merupakan dianggap sebagai tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang kecil. Sebagian ahlul ilmi lagi yang lain mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan alamatun sugra, alamatun kubra, tanda-tanda yang besar adalah tanda-tanda yang ghairul mu'tad, ya, yang menyelisihi, ya, sesuatu yang biasa terjadi, ya, yang menyelisihi sesuatu yang biasa, sesuatu yang dianggap besar, sesuatu yang menyelisihi kebiasaan, ya, maka ini teranggap sebagai tanda-tanda yang besar. Maka orang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni an amaratiha." Maka beritakan kepadaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian tanda-tandanya. Antaral antalidal amatu rabbataha, ya, engkau akan melihat al-amah, yakni budak wanita, ya, budak wanita telah melahirkan tuannya, ya, antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak wanita melahirkan tuannya, ya. Para ulama, ya, mereka berbeda dalam menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ada sebagian yang mereka menyebutkan bahwa makna dari antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang ibu, seorang budak wanita melahirkan tuannya, yakni ketika di akhir zaman akan terjadi banyak tawanan-tawanan, ya, banyak tawanan-tawanan wanita. Sebagaimana tawanan-tawanan wanita itu, ya, halal bagi pemiliknya, sehingga kemudian melahirkan anak-anak perempuan, ya, melahirkan anak-anak perempuan, dan anak-anak perempuan tersebut teranggap sebagai seorang yang merdeka, karena mengikuti ayahnya, ya, mengikuti ayahnya yang merdeka, maka berarti anak dari budak wanita tersebut seorang yang merdeka, sementara ibunya masih berstatus sebagai seorang budak. Antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak wanita melahirkan tuannya, melahirkan tuannya. Ada makna yang lain yang disebutkan oleh ahlul ilmi, bahwa yang dimaksud dengannya adalah gambaran tentang kerusakan yang terjadi di akhir zaman ketika anak-anak wanita mereka telah berbuat durhaka, ya, telah berbuat kedurhakaan kepada orang tua-orang tua mereka, sehingga ibu yang mereka miliki itu tidak beda dengan keadaan seorang budak, ya, diperintah dan dimaksiati, didurhakai, ya, naam, ya, diselisihi perintah-perintahnya, ya, lalu kemudian dibuat seterusnya, ya, dari kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang anak kepada seorang ibu. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah disebutkan oleh ahlul ilmi menggambarkan kerusakan yang besar yang terjadi, sehingga kedurhakaan anak itu menyebar, ya, sehingga didapati dan dilihat bahwa anak-anak wanita itu, ya, seolah-olah sebagai tuan di rumahnya, memerintah dan mendurhakai orang tua, ya, mendurhakai orang tua, sehingga dari sini menunjukkan tercelaknya atau perbuatan yang sangat besar dan termasuk dosa-dosa besar, bentuk kedurhakaan kepada orang tua, bentuk kedurhakaan kepada orang tua, dan terlebih yang lebih besar dari itu, durhakanya seorang anak kepada ibunya, ya, durhakanya seorang anak kepada ibunya, karena hak ibu itu jauh lebih besar, ya, dari hak, ya, hak ayah dalam hal seorang itu berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda berikutnya, wa antaral hufatal uratal alata ri'a syai yatatawaluna fil bunyan, dan engkau akan melihat al-hufat jamak dari hafi, yakni orang-orang yang bertelanjang kaki, ya, orang-orang yang bertelanjang kaki. Al-urata jamak dari al-ari, orang-orang yang tidak berpakaian dengan pakaian yang semestinya, yakni bukan menunjukkan bahwa mereka itu telanjang sama sekali, tidak memiliki pakaian, namun yang dimaksud dengan al-urata yakni orang-orang yang sangat miskinnya mereka, sehingga mereka tidak mampu berpakaian sebagaimana mestinya, berpakaian dengan pakaian yang rendah atau pakaian yang sempit atau pakaian yang minim, ya, dikarenakan tidak mampu untuk kemudian dia memiliki pakaian-pakaian yang baik, ya, yang seorang berhias dengannya. Nah, ini al-urata. Al-alata yakni yang fakir, ya, al-fakir, orang-orang yang fakir, jamak dari al-ail. Al-ail yakni al-fakir, seorang yang fakir. Al-alata ri'a asya'i ar-ra'i, ri'a jamak dari ra'i, seorang yang mengembalakan, ya. Asya'i jamak dari syat, yakni kambing. Yakni maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, engkau akan melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak memiliki pakaian yang baik, ya, yang miskin, yang mereka itu pengembala-pengembala kambing. Dan ini menunjukkan atau mengisyaratkan kepada al-Arab, orang-orang Badui, orang-orang pedalaman yang demikian keadaannya, yakni orang-orang yang awalnya fakir, miskin, yatafawaluna fil bunyan, di mana mereka saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Mereka saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Yakni awalnya mereka dahulu orang-orang yang fakir, yang miskin, ya, orang-orang kelas bawah, rendah. Namun di akhir zaman keadaan terbalik, mereka kemudian, ya, menjadi orang-orang kaya, lalu kemudian mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan dalam rangka tafakhuran, ya, wa takabburan, dalam rangka untuk saling berbangga-bangga antara satu dengan yang lainnya, saling menyombongkan diri dan memamerkan apa yang dia miliki dari kekayaan, ya. Dari sini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, para ulama mereka menyebutkan tentang tercelaknya, ya, tentang tercelaknya seseorang melebihkan, ya, bangunan rumahnya, ya, melebihi dari kebutuhannya, melebihi dari kebutuhannya, ya, membangun, ya, rumah yang lebih, ya, ataukah bangunan yang lebih yang melebihi kebutuhan yang dia butuhkan, ya, melebihi kebutuhan yang dia butuhkan. Adapun misalkan seseorang itu membutuhkan, maka diperbolehkan baginya, ya diperbolehkan baginya untuk kemudian dia mencukupkan kebutuhan keluarganya, ya, dengan memberikan apa yang dia bisa berikan untuk mereka, meluaskan rumahnya, dan ini termasuk kebahagiaan seseorang, al-maskanul wasi', memiliki rumah yang lapang, rumah yang luas, yang kemudian dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan penuh ketenangan dan penuh kenikmatan. Ya, ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah. Namun ketika dia berlebih-lebihan, apalagi nam berbangga-bangga diri dengannya, ya, lalu kemudian melebihkan dalam bangunan tersebut dengan tidak ada kebutuhan padanya, maka ini celaan tentunya, dan ini merupakan tanda di antara tanda-tanda semakin dekatnya tegak hari kiamat. Kemudian ketika dia telah bertanya dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban tersebut, fantalaqa, lalu kemudian orang ini pun pergi. Ya, falabithu maliyan, kata Umar bin Khattab, maka aku pun diam tinggal sejenak, ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Ya. Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allahu wa rasuluhu a'lam, karena beliau tidak tahu, ya. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah jazakumullah menunjukkan kepada kita disyariatkan ketika seorang itu ditanya tentang sebuah perkara yang dia tidak tahu, maka kemudian dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah yang dan Rasul yang lebih tahu. Itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka dia mencukupkan dengan mengatakan Allahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Yakni dia tidak menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup di dalam kuburannya? Ya, maka dijawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup pada keadaan yang berbeda, itu alam barzakh, berbeda dengan alam dunia, ya, sehingga kemudian tidak disebahkan ilmu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Oleh karena itu nanti di hari kiamat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang tertolak dari al-haud, ummati ummati, ya Allah itu mereka umatku, ya Allah mereka itu umatku, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang mereka perbuat berupa perbuatan-perbuatan bid'ah, amalan-amalan bid'ah sepeninggalmu, ya, artinya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan dari al-muhdatsat, perkara-perkara baru setelah engkau meninggal. Berarti Nabi SAW tidak tahu. Sehingga ketika Nabi SAW telah meninggal, maka kita menjawab Allahu a'lam. Ya, dan ini nisful ilm, bagian dari ilmu, ya. Lalu kemudian untuk kemudian seseorang tidak bersikap takalluf, memberat-beratkan diri menjawab sesuatu yang dia tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu tentangnya. Dari sini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, banyak sekali faedah, ya, namun tidak bisa disebutkan seluruhnya, ya. Di antaranya adalah disyariatkannya bertanya, ya, dia syariatkan bertanya, ya, apabila seseorang tidak mengetahui tentangnya, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada mereka ahlu dzikir apabila kalian tidak mengetahui, dan ini bagian dari menuntut ilmu. Dari sini pula ma'asyiral ikhwah jazakumullah menunjukkan kepada kita wajibnya bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya, ya, wajibnya bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya, dan tidak hanya mencukupi dengan menisbahkan dirinya sebagai seorang muslim, saya muslim, namun yang harus dia lakukan adalah mempelajari apa itu Islam. Jangan sampai dia melakukan satu amalan, jangan sampai dia mengucapkan satu ucapan atau berkeyakinan dengan satu keyakinan yang menyelisihi Islam atau bahkan yang membatalkan keislamannya dan keimanannya. Sehingga wajib bagi setiap muslim atau setiap hamba untuk mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia menegakkan agamanya, ya, yang dengannya dia menegakkan agamanya. Seorang yang wajib salat, dia wajib untuk mempelajari tentang tata cara salat. Seorang yang wajib membayar zakat, maka dia wajib mempelajari tentang ahkamuz zakat. Demikian pula puasa, demikian pula haji, ya. Naam. Seorang yang ingin berjual beli di pasar misalnya, atau berjual beli berdagang, dia wajib untuk mempelajari ahkamul buyu', ya, hukum-hukum yang terkait dengan jual beli, ya. Jangan sampai dia masuk kepada satu amalan yang dia tidak mengetahui ilmunya, sehingga dia khawatirkan dia menyelisihi apa yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pula menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang bertanya, boleh untuk dia bertanya tentang sebuah hal yang telah dia ketahui jawabannya, dalam rangka untuk mengajarkan kepada yang lain yang berada di sekitar orang yang ditanya tersebut. Jibril alaihissalatu wassalam telah tahu tentang pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang beliau lontarkan. Namun beliau bertanya dalam rangka untuk mendidik dan mengajarkan para sahabat. Mendidik dan mengajarkan para sahabat. Ya, oleh karena itu ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut, Malaikat Jibril AS beliau menjawab, sadaqta, engkau benar. Yakni menunjukkan bahwa Malaikat Jibril AS mengetahui jawabannya. Dan dari sini pula menunjukkan bahwa orang yang bertanya tersebut dalam rangka untuk memberikan pendidikan atau faedah kepada yang lainnya, padahal dia telah tahu faedah tersebut, namun dia bertanya dalam rangka untuk yang lainnya juga tahu, maka dia termasuk pula sebagai seorang pengajar. Ya, maka dia termasuk pula sebagai seorang yang mengajarkan ilmu tersebut. Oleh karena itu Jibril AS dalam hadis ini beliau menyampaikan ilmu, beliau bertanya, beliau datang kepada Nabi SAW hanya sekadar bertanya. Namun lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya beliau itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Padahal Nabi malaikat Jibril alaihissalam hanya sekadar bertanya. Namun pertanyaan beliau menyebabkan para sahabat semua paham tentang maratibuddin dan yang lainnya tersebut, sehingga Malaikat Jibril dianggap sebagai seorang yang mengajar oleh Rasul SAW. Yu'allimukum dinakum, maka sesungguhnya dia itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Al-mubashir lahu hukmu al-mutasabbib lahu hukmul mubashir idza kana al-mubashirah mabniyatun al-sabab, bahwa seorang yang menjadi sebab itu sama seperti seorang yang melakukan secara langsung. Apabila memang seorang yang melakukan perbuatan itu secara langsung, itu mabniyah, dia melakukan amalan tersebut dibangun di atas sebab tadi, dibangun di atas sebab tadi. Ini masyarul ikhwah jazakumullah, beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.